إن الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار Sidak Jumat rahimakumullah. Di hari-hari ini kita dihadapkan dengan beberapa perkara dari tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir. Dan di hari-hari ini pula sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang terjatuh dalam kemungkaran, ada yang terjatuh dalam perkara yang dilarang dalam agama, terjatuh dalam pelanggaran syariat, yaitu mengucapkan hari raya orang kafir, ataukah ikut andil membantu jalannya proses dari hari raya mereka. Demikian juga ada sebagian dari kaum muslimin yang ikut-ikutan, demikian juga mempersiapkan untuk meniru dan meramaikan tradisi dari orang-orang kafir, yakni merayakan pergantian tahun, tahun baru Masehi. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya telah melarang kaum muslimin, telah melarang orang-orang yang beriman untuk melakukan perkara seperti itu. Demikian juga Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak kesempatan telah memberikan peringatan, jangan sampai kaum muslimin ikut-ikutan menyerupai ataupun meramaikan acara-acara orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Muwahhidin, ayahnya orang-orang yang mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ingatlah, dikala mereka mengatakan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari peribadatan kalian, dari hari raya kalian. Demikian juga kami berlepas diri dari kalian semuanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sidang jumlah rahimakumullah. Demikianlah seharusnya sebagai seorang yang beriman, berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari tradisi-tradisi mereka, berlepas diri dari ritual-ritual keagamaan mereka, bukan malah membantu mensukseskan acara mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, sebagai teman dekat kalian yang kalian bersikap loyal terhadap mereka, membantu mereka, bekerja sama dengan mereka dalam hal agama, apalagi sampai mensukseskan acara-acara keagamaan mereka. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian yang kalian bersikap loyal kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani satu dengan yang lainnya bersikap loyal, bahu-membahu, tolong-menolong untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka siapa saja yang bersikap loyal kepada mereka dari kalian, jika ada yang bersikap loyal kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah azza wa jalla, fa innahu minkum, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Na'udzubillah. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Inna Allah la yahdil qawma dhalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sira jumma rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga telah melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla sebagai wali-wali mereka, sebagai sahabat dekat mereka yang mereka bersikap loyal kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh-musuh kalian, sebagai para wali, sebagai sahabat dekat yang kita bersikap loyal kepada mereka, kita bercinta kasih kepada mereka, saling menyayangi dengan mereka. Jangan sampai ma'asyiral muslim rahimakumullah, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat benci kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat berharap dan berupaya keras agar orang-orang yang beriman menjadi murtad, ikut masuk ke dalam agama mereka, sehingga sudah sepantasnya bagi seorang muslim, sudah sepantasnya bagi orang-orang yang beriman untuk menguatkan keislamannya, untuk menguatkan keimanannya, agar dia tidak termudah, agar dia tidak mudah tercebur dan terpengaruh oleh propaganda, oleh tipu daya, dan oleh makar serta usaha dari orang-orang kafir. Sekian upaya dan usaha yang bisa kita tempuh untuk menguatkan iman kita, untuk mengokohkan keislaman kita, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, menghadiri majelis-majelis ta'lim, membaca Al-Quran, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan seterusnya. Kita tempuh, kita upayakan, kita usahakan agar iman kita semakin kuat, agar keislaman kita kokoh. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan bercinta kasih, tidak akan tolong-menolong, tidak akan bahu-membahu dalam urusan agama terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Al-ayah. kalian wahai orang-orang yang beriman tidak akan mendapati masyarakat yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Yuwaduna man hadallah, bercinta kasih, tolong menolong, bermesraan, menyayangi, mengasihi dengan orang-orang yang telah memusuhi dan memerangi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, dalam ayat yang lain yang masing-masing dari kita sudah menghafalnya, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kalian akan mempertanggungjawabkan agama kalian, keyakinan kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan aku, kami juga sama, yakin dengan agama Islam ini, yakin dengan keimanan ini, dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa untuk diri kita dengan juga kaum muslimin secara umum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dan saudara-saudara kita, orang-orang muslim, kaum muslimin, orang-orang yang kokoh keimanannya, orang-orang yang kokoh keislamannya, orang-orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian juga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masih senantiasa di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.